sen-sen isong nyanggi ko katon ring noto rino wangi mong awak riko hang song impek no so seko meseke kekoroso nyedal ring dodo semoga uko iso yang awak riko melas hang sentu so seko meseseken kekoroso nyendal rindu semono uko iso yang awak riko melas hang sentu isong yang awak riko welas hang song tuwini mongkang goriko kangen hang song si demi mongkrong noriko kembian hang song kendrungi mekaring dodong Son kendrungi mekaring dodo. Semono uko iso.